Tak lagi ada rasa cinta dan di sini tak perlu engkau datang lagi. Tak ingin aku, tak ingin kamu, cukup pun untukku bertahan. Aku sudah bosan dengan tingkahmu, aku sudah bosan dengan caramu perlakukan aku sesuka hatimu. Biarkan aku cari pengganti dirimu. Di hati tak lagi ada rasa cinta, dan di sini tak perlu engkau datang lagi. Tak ingin aku, tak inginkanmu, cukup untukku bertahan. Aku sudah bosan dengan tingkahmu, aku sudah bosan dengan caramu perlakukan aku sesuka hatimu. Biarkan aku cari. Dengan caramu perlakukan aku sesuka hatimu. Biarkan aku cari. Aku sudah bosan dengan tingkahmu, aku sudah bosan dengan caramu perlakukan aku sesuka hatimu. Biar aku cari pengganti dirimu.